Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din, saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di atas ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas serial peperangan yang terjadi di masa para khulafaur rasyidin, dan ini adalah pertemuan yang ke-10. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan bagaimana penaklukan Irak yang dilakukan oleh pasukan Khalid bin Walid di bawah perintah khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir telah kita paparkan bahwa Khalid bin Walid berhasil menaklukkan Hira. Kemudian telah kita kisahkan juga bagaimana karomahnya Khalid bin Walid yang beliau memakan racun, namun racun tersebut tidak memudaratkan diri beliau sama sekali. Demikian juga telah kita sebutkan bahwa dari Herat Khalid bin Walid mengirimkan surat kepada seluruh gubernur-gubernurnya Kisra, gubernur-gubernur Persia, agar mereka mau menerima Islam, membayar jizyah, atau kalau tidak mereka akan diperangi. Ya, dalam akhir suratnya Khalid bin Walid mengatakan, "Na'am, fawalladhi la ilaha ghairuhu la ba'athanna ilaikum qauman yuhibbuna al-mauta kama tuhibbuna antumul hayah." Kata Khalid bin Walid, demi Allah, kalau kalian tidak mau masuk Islam atau tidak mau membayar jizyah, maka demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Dia, maka pastilah aku akan kirimkan pasukan kepada kalian di mana mereka lebih mencintai kematian daripada kecintaan kalian kepada kehidupan. Penutupnya ini yang closingnya yang membuat kita, yang membuat musuh-musuh Allah bergetar ya. Jadi ancaman Khalid bin Walid bahwa beliau akan mengirimkan pasukan yang mereka cinta kepada kematian. Baik, kemudian telah kita paparkan juga bagaimana penaklukan Al-Anbar, ya, di mana Khalid bin Walid ketika itu dihalangi oleh parit-parit. Nah, kemudian beliau memerintahkan pasukannya untuk melemparkan panah-panah ke arah musuh. Dan panah-panah tersebut mengenai mata-mata musuh, maka perangnya disebut sebagai perang Zatul Uyun. Ya. Dan kemudian Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya untuk melemparkan ya unta-unta yang sudah tidak lagi berguna, ya disembelih kemudian dilemparkan di atas ke parit-parit yang dibangun oleh penduduk Al-Anbar, sehingga pasukan Khalid bin Walid berhasil melewati parit-parit yang mereka buat, pertahanan yang mereka buat, dan akhirnya Al-Anbar berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Ini pertemuan kita sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pertempuran selanjutnya, ya, dalam rangkaian penaklukan Irak, ya, ini sebuah pertempuran atau peperangan yang disebut sebagai perang Ainut Tamr. Ya, Ainut Tamr ini adalah sebuah tempat di Irak, ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Lamma istaqalla Khalid bin Anbar istanaba 'alaiha Az-Zarbaqan ibn Bandar atau ibn Badr." Ketika Khalid berhasil menguasai Al-Anbar, maka beliau pun menunjuk Az-Zarbaqan, ya, Az-Zarbaqan bin Bandar sebagai pengganti beliau atau sebagai pemimpin di kota Anbar. Wa qasada Ainut Tamr, ya. Kemudian dia pun membawa pasukannya menuju Ainut Tamr. Ainut Tamr, ya, di sana banyak mata air dan juga banyak pohon kurma, Ainut Tamr. Wa qasada Ainut Tamr wa biha yauma idin Mihran bin Bahram, ya, Jubin. Dan ketika itu Ainul Tamr dipimpin oleh seorang gubernur berkebangsaan Persia yang bernama Mihran bin Bahrojubin. Ya, Mihran bin Bahram, Bahram Jubin. Fi jami'in azim minal Arab. Dan ketika itu dia telah menyiapkan banyak pasukan dari kalangan bangsa Arab. Ingat ya, daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Khalid bin Walid ini, ya penduduknya mayoritas Arab. Memang mereka dikuasai oleh Persia atau berlindung kepada Imperium Persia, namun penduduknya dinominasi oleh bangsa Arab. Wa haulahum minal a'rab, ya tawaif minan namr wa taglib wa iyad. Kemudian di sekitar Ainul Tamr ini mereka dikelilingi oleh kabilah-kabilah Arab, ya. Di antaranya An-Namr, ya kabilah Namr, kabilah Taglib dan kabilah Iyad. Wa man laqahum wa alaihim Aqqah ibn Abi Aqqah. Dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya, dan ketika itu mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Aqqah bin Abi Aqqah. Ini panglima mereka. Jadi Ainul Tamr ini adalah wilayah Persia, gubernurnya adalah seorang berbangsa Persia yang bernama Mihran bin Bahram Jubin. Kemudian di sekitar Ainul Tamr banyak kabilah-kabilah Arab yang dipimpin oleh Aqqah bin Abi Aqqah. Falamma dana Khalidun qala Aqqah li Mihran. Ketika pasukan Khalid bin Walid telah mendekati Ainul Tamr, maka Aqqah mengatakan kepada Mihran, "Innal Araba a'lamu bi qitalil Arab." Wahai Mihran, sesungguhnya orang Arab itu lebih paham bagaimana cara memerangi sesama mereka. Khalid bin Walid membawa pasukan Arab, ya. Kamu orang Persia, kami orang Arab. Kami lebih paham bagaimana cara memerangi pasukan yang juga berasal dari Arab. Ya. Fada'na wa Khalidan, maka biarkan kami menghadapi Khalid. Ya. Jadi Aqqah ibn Abi Aqqah ini mengatakan kepada Mihran, biar kami saja yang menghadapi Khalid. Kami orang Arab. Ya. Sesama bangsa Arab paham bagaimana cara berperang. Baik. Maka faqala lahu dunakum wa iyahum. Ya. Wa in ihtajtum ilaina a'annakum. Ya, a'annakum. Maka kemudian kata Mihran kepada Aqqah bin Abi Aqqah, wahai Aqqah, ya sudah, biarkan kalian yang bertempur. Tapi apabila kalian membutuhkan pertolongan, kami siap untuk menolong. Jadi pasukan Persianya ada di lapis kedua. Ya, jadi yang akan berperang terlebih dahulu menghadapi Khalid bin Walid adalah pasukan Arab yang dipimpin oleh Aqqah bin Abi Aqqah. Falamatil ajamu amirahum ala hadha. Nah, ketika Mihran mengatakan kepada Aqqah, biarkan kalian yang berperang, tapi nanti kami siap untuk membantu. Ternyata tentara Persia ya ini mencela si Mihran, mencela komandannya. Kenapa kok kemudian pasukan Arab yang terlebih dahulu berhadapan dengan Khalid bin Walid, ya? Faqala da'uhum. Maka kemudian Mihran mengatakan kepada pasukannya, da'uhum. Fa in ghalabu Khalidan fahuwalakum. Biarkan saja mereka yang berperang. Kalau mereka berhasil mengalahkan Khalid, maka ini pun kemenangan bagi kita. Ngapain kita capek-capek, ya sudah. Khalid berhasil dikalahkan oleh mereka. Wa in ghalabu, ya, qatalna Khalidan, ya, wa qad da'afu wa nahnu aqwiya. Kalau toh pasukannya Aqqah ini kalah, ya, maka kita bisa membantu mereka. Kita perangi Khalid dalam keadaan mereka sudah melemah dan kita masih segar. Ya. Ini Mihran ini encer juga otaknya. Tapi ini hanya teori saja ya. Secara teori Masya Allah dia bagus sekali. Biarkan pasukan Arab yang dipimpin oleh Aqqah melawan Khalid terlebih dahulu. Nah, setelah mereka lelah, ya kalau mereka menang, ya sudah itu juga merupakan kemenangan bagi kita. Tapi kalau mereka kalah, ya setidaknya mereka bisa menguras energi pasukannya Khalid ibn Walid. Kalau pasukannya Khalid ibn Walid sudah lemah, sedangkan kita masih segar, maka dengan mudah kita bisa mengalahkan ya pasukannya Khalid. Ya, pikirannya cerdas ya. Secara teori ya. Secara teori Mihran ini cerdas. Ya. Fa tarafu lahu bi fadli ra'yi 'alaihim. Maka mereka pun menyadari ya bahwa Mihran memiliki strategi yang demikian cerdas. Mereka mengakui jempol ya. Jadi kita tidak perlu berperang, biarkan orang-orang Arab berperang melawan Khalid. Kemudian ketika pasukan Khalid bin Walid telah lelah, ya, kalau berhasil dikalahkan, ya udah, itu juga merupakan kemenangan kita. Kalau mereka kalah, ya, pasukannya Arab kalah, maka kita baru maju. Kita dalam keadaan masih segar, bisa mengalahkan pasukannya Khalid bin Walid. Baik. Fasara Khalidun fatalaqahu Aqah. Maka kemudian majulah pasukan Khalid dan dia pun bertemu dengan pasukannya Aqah. Falamma tawajahu qala Khalidun li mujannibataihi. Ketika mereka akan bertempur, Khalid mengatakan kepada pasukannya, baik yang di sayap kanan maupun di sayap kiri, ihfadhu makanakum. Ya, jaga posisi kalian. Fa inni hamil. Karena sesungguhnya aku akan menyerang ke depan. Jadi Khalid akan melakukan aksi, ya, aksi sendiri. Ya, jadi Khalid mengatakan kepada pasukannya, kalian bersiap-siap, ya, karena sesungguhnya aku akan menyerbu. Wa amara ya humatahu an yakunu min wara'i. Kemudian Khalid bin Walid memerintahkan para penjaga beliau, para pengawal beliau untuk bersiaga. Jadi Khalid bin Walid ini akan melakukan sebuah aksi yang mencengangkan, ya. Jadi pasukan besarnya bersiap-siap, kemudian pengawal-pengawal beliau juga bersiap-siap di belakang beliau. Ya. Wa hamala ala aqah wa huwa yusawi as-sufuf. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, ternyata beliau masuk ke tengah-tengah musuh, ya, langsung dia menangkap, menyandera Aqah bin Abi Aqah. Dalam keadaan Aqah yusawi sufuf, sedang meluruskan barisan pasukannya. Ya. Subhanallah, ya, keberanian dari Khalid bin Walid. Ya, ketika pasukan musuh sedang bersiap-siap, dia langsung masuk ke depan, kemudian berhasil menyandera Aqah bin Abi Aqah. Ya. Fahtadurnahu wa asarah. Maka kemudian dia pun berhasil menawan Aqah bin Abi Aqah, kemudian menahannya. Wan hazama jayshu Aqah min ghairi qital fa aktsaru fihimul asra. Ya, maka pasukannya Aqah bin Abi Aqah berhasil ditaklukkan tanpa terjadinya pertempuran sama sekali. Masya Allah, ya. Jadi Khalid bin Walid berhasil menawan Aqah pemimpinnya. Maka kebingungan langsung pasukannya. Begitu komandannya ditangkap dengan cepat, ya, serangan kilat. Khalid bin Walid dengan serangan kilat menyandera pemimpinnya Aqah bin Abi Aqah. Pasukannya bingung. Ya, bagaimana ini mau berperang? Komandannya mana? Komandannya sudah ditangkap oleh Khalid bin Walid, ya. Maka kemudian banyak di antara mereka ditawan pasukannya Aqah bin Abi Aqah ditawan oleh pasukan kaum muslimin, ya. Tanpa adanya pertumpahan darah sama sekali, ya, ya, tanpa ada senjata bertemu senjata, tidak, ya, tapi langsung pemimpinnya ditangkap oleh Khalid bin Walid, lalu ditangkap pemimpinnya tersebut dan pasukannya kemudian menyerah, ya. Setelah pasukannya Aqah ini menyerah, waqasada Khalidun ya hisnu aini tamr. Oh, hisni aini tamar. Maka kemudian Khalid mulai, ya, menuju bersama pasukannya menuju benteng. Ya, jadi pasukannya Aqah tadi kan di luar benteng. Ya, sudah berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin, maka target selanjutnya adalah benteng Ainu Tamar. Falamma balagha mihran hazimatu Aqah wa jayshihi nazala minal hisn wa haraba wa taraka. Maka mihran tadi, ya, mihran sebagai pemimpin Ain Tamar, orang Persia yang menjadi pemimpin kota Ain Tamar, yang tadi dia berteori, ya, kalau Aqah menang, ya, kita juga ikut menang, kalau Aqah kalah kita akan menyerang pasukannya Khalid, ya. Ternyata begitu mendengar kabar bahwa pasukannya Aqah berhasil dikalahkan oleh Khalid bin Walid, maka dia pun kabur dari bentengnya, ya, dia turun dari bentengnya kemudian melarikan diri. Ya, jadi ucapannya tadi, teorinya tadi bahwa nahnu aqwiya, kita lebih kuat, pasukan Khalid sudah lemah. Nah, ini tidak terbukti, ya. Ternyata pasukannya Aqah kalah, dia pun kabur. Qala wa raja'at, ya, fulalun nasara al-a'rab ila al-hisn. Fawajaduhu maftuhan. Maka sebagian pasukannya Aqqah, ya orang-orang Nasrani dari kalangan Arab, mereka pun kembali ke benteng. Ketika itu mereka mendapati benteng dalam keadaan terbuka. Fadakhuluhu, ya, wahtamu bihi. Maka kemudian mereka pun masuk ke dalam benteng dan berlindung di dalamnya. Jadi mereka sisa-sisa pasukannya Aqqah, ya, kabur, kemudian masuk ke dalam benteng. Qala faja'a Khalidun fa ahata bihim wa hasarahum ashadd al-hisar. Maka kemudian datanglah Khalid dan pasukannya, lalu mereka pun mengepung benteng Ain Tamr dengan kekuatan yang demikian ketat, ya. Jadi bentengnya mereka dikepung oleh Khalid bin Walid dengan begitu ketat. Falamma ra'u dzalika sa'aluhu sulh fa aba illa an yanzilu ala hukmi Khalid. Maka ketika mereka melihat kondisi mereka, yakni pasukan yang berada di dalam benteng sudah terjepit, dan ingat mereka tidak punya pemimpin ketika itu. Aqqah sudah berhasil ditawan oleh Khalid bin Walid, adapun Mihran kabur. Maka mereka mencoba untuk melobi Khalid bin Walid untuk membuat perjanjian damai. Maka Khalid bin Walid menolaknya. Kalian harus menyerah, tidak ada perjanjian-perjanjian. Ya, kalian harus menyerah dan kemudian tunduk pada hukum yang diputuskan oleh Khalid ibnul Walid. Fanazalu ala hukmi Khalid, ya, faju'ilu fis salasil wa tasallam al-hisn. Maka mereka pun menyerah, mereka pun mengikuti apa yang diputuskan oleh Khalid ibnul Walid, ya. Maka pasukan yang ada di benteng Ain Tamr, ya, mereka dirantai. Ya, faju'ilu fis salasil, mereka dirantai. Watasallam al-hisn, dan mereka menyerahkan benteng kepada Khalid ibn al-Walid. Thumma amara faduribat unuqo Aqqah. Maka kemudian Khalid ibn al-Walid pun memerintahkan agar Aqqah dipenggal. Wa man kana usira ma'ahu, dan juga orang-orang yang ditahan bersamanya. Ya. Walladzina nazalu ala hukmihi aidan ajma'in, dan semua orang yang sudah menyerah, semuanya dipenggal oleh Khalid ibnul Walid, ya. Jadi mungkin orang-orang bertanya, kenapa Khalid berlaku seperti itu, ya, agar mereka tidak bisa menyusun kekuatan lagi, ya. Kalau mereka semuanya sudah dieksekusi, maka tidak ada lagi kekuatan orang-orang Persia untuk melawan pasukan kaum muslimin. Wa ghadima jami'a ma kana fi dzalikal hisn, ya. Dengan demikian Khalid ibnul Walid berhasil menjadikan ghanimah semua apa yang ada di dalam benteng. Jadi dia mendapatkan ghanimah yang sangat banyak sekali, ya, di dalam benteng tersebut. Ya. Dengan demikian jatuhlah kota Ain Tamr ke tangan kaum muslimin. Nah, ada satu hal yang spesial dari kota Ain Tamr ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, Ain Tamr memang kota Persia, ya, benteng milik orang Persia, namun banyak orang Nasrani di sana. Maka Khalid bin Walid ketika beliau berjalan di dalam kota Ain Tamr, beliau mendapati kanisa, mendapati sebuah gereja. Ada sebuah gereja. Ya. Ternyata di dalam gereja tersebut ada anak-anak muda yang sedang mempelajari Injil dari kalangan bangsa Arab. Mereka adalah orang-orang Arab berbangsa, orang-orang Arab beragama Nasrani. Ya. Maka disebutkan oleh Imam Mukatsir, wa wajada fil kanisah allati bihi 40 gulaman yata'allamuna al-injil. Ya. Dan ketika itu di tengah kota Ain Tamr ada sebuah gereja yang di dalamnya terdapat 40 orang anak. 40 orang anak yang sedang mempelajari Injil, yang sedang belajar Injil. Wa alaihim babun mughlaq. Ketika itu pintu gereja terkunci. Jadi mereka dikunci di dalam sebuah gereja, ya, kemudian diperintahkan untuk mempelajari Injil. Fakasarahu Khalidun wa farraqahum fil umara wa ahli al-ghina. Maka kemudian Khalid bin Walid menghancurkan pintu gereja tersebut, kemudian membagi-bagikan anak-anak tersebut kepada para pemimpin pasukan. Ya, jadi anak-anak atau anak-anak tadi yang sedang belajar apa yang sedang mempelajari Injil di dalam gereja ini tidak dibunuh oleh Khalid bin Walid, tapi dibagi-bagikan sebagai budak kepada para pemimpin pasukan. Maka kemudian wa kana humran sara ila Utsman ibn Affan minal khumus. Maka kemudian Utsman bin Affan ketika itu mendapatkan bagian berupa anak yang bernama Humran, ya. Nanti Humran ini jadi sosok yang legendaris. Ya, dia dijadikan budak oleh Utsman bin Affan dan meriwayatkan banyak hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di antaranya mungkin antum pernah mendengar tentang sifat wudunya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, di mana Utsman ketika itu mengajarkan bagaimana tata cara wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia memerintahkan budaknya yaitu Humran ini untuk membawakan air. Ya, kemudian Utsman memberikan contoh bagaimana tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Humran ini adalah budaknya Utsman yang ditangkap atau diambil dari kota Ainut Tamr. Dan nanti namanya masyhur ya sebagai salah seorang ulama hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qala wa minhum Sirin, ya. Walid Muhammad bin Sirin, akhadahu Anas bin Malik. Dan di antara anak-anak muda itu, anak-anak muda yang belajar Injil dalam gereja tersebut, ada yang bernama Sirin. Sirin ini adalah bapak dari Muhammad bin Sirin. Ketika itu dia diberikan kepada Anas bin Malik. Ya, jadi Sirin diberikan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka dari keluarga Sirin ini muncul ya, para ulama besar, di antaranya adalah Muhammad bin Sirin. Wa jama'atun akharun minal mawali al-masyahir arada bihim wa dharorihim khairan. Ya, maka dan banyak lagi ya budak-budak ya. Budak-budak yang kemudian masyhur di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada mereka. Ya, mereka ditangkap kemudian dijadikan budak, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka menjadi ulama-ulama besar yang mengisi khazanah Islam, khazanah keilmuan Islam. Ya, jadi Masya Allah ada hikmah di balik penaklukan-penaklukan tersebut. Banyak di antara bekas-bekas budak yang kemudian menjadi ulama-ulama besar kaum muslimin, ya. Baik. Kemudian perang selanjutnya yang terjadi setelah perang Ainut Tamr adalah perang Daumatul Jandal. Nah, Daumatul Jandal ini perlu kita gambarkan terlebih dahulu bahwa dia memiliki posisi yang sangat strategis. Ya, jadi Daumatul Jandal ini terletak antara Jazirah Arabiyah, kemudian negeri Syam dan juga Irak. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengirim pasukan atau beliau pernah memerangi Daumatul Jandal. Ya, karena memang posisinya sangat strategis. Ya, sangat strategis. Ya, ini akan membuka pintu untuk menyerang Irak, demikian juga menyerang negeri Syam. Nah, kita kembali lagi ke pertemuan pertama kita dalam pembahasan penaklukan Irak. Kita telah sebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika itu mengirimkan dua pasukan, ya. Pasukannya Khalid bin Walid, kemudian pasukannya Iyad bin Ghanam. Ya, ternyata pasukannya Khalid bin Walid ini progresnya luar biasa. Berhasil menaklukkan kota demi kota, ya, dengan begitu cepat. Namun Iyad bin Ghanam, ya, beliau tertahan. Tertahan di suatu tempat yang bernama Daumatul Jandal. Ya, di sinilah Iyad bin Ghanam tidak bisa melanjutkan penaklukan. Jadi agendanya itu sebenarnya, ya, Iyad bin Ghanam menyerang dari satu sisi, kemudian Khalid bin Walid menyerang dari sisi selatan, nanti mereka bertemu di Herat. Tapi Herat sudah berhasil ditaklukkan oleh Khalid bin Walid, demikian juga beliau berhasil menaklukkan Ainut Tamr. Ya. Nah, sekarang Iyad bin Ghanam sedang tertahan di Daumatul Jandal. Ya. Jadi dia tertahan di sana tanpa bisa melakukan apa-apa, ya. Bahkan disebutkan bahwa justru pasukan dia yang dikepung oleh pasukan Persia. Ya, jadi oleh pasukan musuh. Jadi bukannya dia yang melakukan pengepungan, tapi justru pasukan Iyad ini yang terancam akan dihancurkan oleh pasukan musuh. Maka ketika Khalid bin Walid mengirimkan Al-Walid bin Uqbah ke Madinah untuk membawa rampasan perang dan melapor kepada Abu Bakar Siddiq tentang bagaimana progres mereka. Maka Abu Bakar memerintahkan Al-Walid bin Uqbah untuk bergabung bersama pasukannya Iyad bin Ghanam. Ya. Kata Al-Imam Al-Katsir rahimahullahu taala, "Walamma qadima Al-Walid ibn Uqbah ala Siddiq bil Humus, raddahu Siddiq ila Iyad bin Ghanam." Ketika Al-Walid bin Uqbah membawa rampasan perang ke hadapan As-Siddiq, hadapan Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq justru mengirimkannya kembali untuk bergabung dengan pasukan Iyad bin Ghanam. Madadan lahu, ya, sebagai bala bantuan bagi Iyad bin Ghanam. Wahwa muhasirun daumat al-jandal. Ketika itu Iyad bin Ghanam sedang berusaha untuk menguasai daumat al-jandal. Falamma qadima alaihi wajadahu fi nahiyatin minal Iraq yuhasiru qauman. Maka ketika sampai pasukan Iyad bin sampai pasukannya Al-Walid bin Uqbah, ya, dia pun bertemu dengan pasukannya Iyad bin Ghanam di salah satu sudut negeri Irak. Yuhasiru qauman, ketika itu dia sedang mengepung suatu kaum. Wahum qad akhadhu alaihi atruq fa huwa mahsurun aidan. Dan ketika itu jalan-jalan telah diblokade oleh musuh. Sehingga dari satu sisi dia sedang mengepung musuh, tapi di sisi yang lain dia pun terkepung oleh musuh yang lainnya. Jadi Iyad bin Ghanam ini sedang berada dalam posisi yang terjepit, ya. Dia mengepung musuh yang ada di hadapannya, namun di balik itu dia pun sedang terkepung oleh musuh-musuhnya. Maka Iyad pun meminta saran dari Al-Walid bin Uqbah. Mereka sudah bertemu ketika itu. Ya, faqala Iyad lil Walid, "Inna ba'dar ra'i khairun min jaisin katsib." Ya. Iyad mengatakan kepada Al-Walid, "Wahai Walid, ya, sesungguhnya terkadang ada ide tentang sebuah strategi ini lebih bermanfaat bagi sebuah pasukan dari pasukan yang jumlahnya banyak. Ide yang baik, ide yang cemerlang, ini kadang-kadang lebih bermanfaat daripada sekedar pasukan yang banyak." Ya, maksud dari Iyad ini, dia meminta kepada Al-Walid untuk memberikan ide. "Mada tara fi manahnu fi?" Apa idemu, wahai Al-Walid? Ya, kondisi kita sedang seperti ini. Ya, orang-orang sedang mengepung kita. Maka apa yang menurutmu yang terbaik yang harus kita lakukan? Faqala lahul Walid. Maka kemudian Al-Walid mengatakan kepada Iyad, "Uktub ila Khalidin, ya, yamuddaka bi jaisin min indihi." Ya, tulislah surat kepada Khalid, ya, minta bala bantuan darinya. Fakataba ilaihi, ya, yastamiddahu. Maka kemudian dia pun menulis surat dan kemudian dia kirimkan kepada Khalid bin Walid untuk meminta bantuan. Ya, jadi Iyad dalam keadaan yang terjepit. Ya, dalam keadaan yang terjepit, maka benar apa yang diusulkan oleh Al-Walid ibn Uqbah, ya, kita kirim saja utusan kepada Khalid bin Walid, minta dia untuk memberikan bantuan. Khalid bin Walid baru saja mendapatkan kemenangan. Faqadima kitabuhu ala Khalid. Ya, maka kemudian surat tersebut pun sampai kepada Khalid. Ya, ini setelah perang Ainut Tamar. Setelah Ainut Tamar berhasil dikuasai oleh Khalid ibn Walid. Ya. Wahwa yastaghitsu bihi. Surat itu berisi permintaan tolong. Ya, permintaan tolong dari Iyad bin Ghanam kepada Khalid ibn Walid. Maka kemudian dengan segera, ya, begitu mendengar saudaranya dalam keadaan terjepit, Khalid ibn Walid segera membalas surat tersebut. Faqat aba ilahi. Maka kemudian Khalid mengirimkan surat min Khalid ila Iyad, ya, dari Khalid ibn Walid kepada Iyad. Ya, iyaka urid, wahai Iyad, engkaulah yang aku tuju. Kemudian beliau menuliskan bait syair, ya. Labbis qalilan ta'tikal halaib, yahmilna asadan 'alaihal qashib. Kataibu tatba'uha kataib. Ya. Labbis qalilan ta'tikal halaib. Tunggulah sebentar, wahai Iyad, maka akan datang kepadamu unta-unta. Yahmilna asadan alaihal qashib. Yang nanti unta-unta itu akan membawa singa-singa dengan pedang yang terhunus. Kata'ibu tadba'uha kata'ib. Gelombang pasukan yang saling mengikuti. Ya, akan dikirimkan pasukan yang diikuti oleh pasukan lainnya. Jadi jangan khawatir, wahai Iyad. Kami akan kirimkan pasukan untuk membantu posisimu. Qala lama faragha Khalid min aini tamar qasada ila daumati jandal. Maka ketika Khalid bin Walid selesai menyelesaikan urusannya di Ainu Tamar, ya, maka beliau pun bergegas untuk menuju ke Daumatil Jandal. Fastakhlafa ala Ainu Tamar Uwaimir ibn Kahin al-Aslami. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu menjadikan Uwaimir bin Kahin al-Aslami untuk memimpin sementara di Ainu Tamar. Jadi dia berangkat, segera berangkat, begitu dimintai pertolongan oleh Iyad bin Ghanam, dia langsung berangkat ke Dumatul Jandal. Qala falamma sami'a ahlu Dumatul Jandal bimasirhi ilaihim ba'athu ila ahzabihim min Bahra wa Tanukh wa Kalbin wa Ghassan wa Ad-Duja'im. Maka ketika orang-orang mendengar Khalid akan segera datang ke Dumatul Jandal, maka mereka pun mengumpulkan, ya, mereka kirimkan utusan-utusan untuk mengumpulkan sekutu-sekutu mereka, ya, dari kalangan Bani Bahra, kemudian Bani Tanuh, demikian juga Bani Kalb, demikian juga Ghassan dan Ad-Dajaim, ya, semuanya dikumpulkan, ya, untuk menghadapi pasukan Khalid ibn Walid. Jadi pasukan Khalid ibn Walid ini sudah melegenda ketika itu, ya, bagaimana mungkin ya kota demi kota ditaklukkan dalam waktu yang demikian cepat. Nah sekarang dia sedang menuju Dumatul Jandal. Maka ini tentu menimbulkan kengerian dan ketakutan serta kekhawatiran bagi orang-orang di Dumatul Jandal. Mereka kemudian mengirimkan utusan untuk mengumpulkan pasukan, ya, menghadapi Khalid ibn Walid. Maka kemudian barakallahu fikum, berkumpullah pasukan-pasukan tersebut, ya, di Dumatul Jandal untuk menghadapi pasukan Khalid ibn Walid. Kemudian mereka pun berkumpul di bawah pimpinan dua orang pemuka Arab. Ya. Yang pertama bernama Uqaidir bin Abdul Malik, kemudian yang kedua bernama Al-Judi bin Rabi'ah. Ya, Al-Judi bin Rabi'ah. Wajma'un nas bidumah, ya, ila rajulain Uqaidir bin Abdul Malik wa Judi bin Rabi'ah. Maka berkumpullah pasukan Arab, ya, di Dumatul Jandal di bawah kepemimpinan dua orang. Yang pertama bernama Uqaidir bin Abdul Malik, yang kedua adalah Al-Judi bin Rabi'ah. Al-Judi bin Rabi'ah. Ya, ini dua pasukan atau dua panglima yang memimpin pasukan Arab ketika itu. Uqaidir bin Abdul Malik, kemudian Al-Judi bin Rabi'ah. Namun apa yang terjadi, barakallahu fikum, di antara dua pimpinan pasukan ini, ternyata mereka mengalami perselisihan, perbedaan pendapat tentang bagaimana menghadapi Khalid ibn Walid. Yang satu menginginkan agar tidak terjadi peperangan. Jadi mereka dia mengusulkan agar dibuat perjanjian dengan Khalid ibn Walid. Adapun yang kedua tetap menginginkan pertempuran habis-habisan dengan pasukan Khalid ibn Walid. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fahtalafa faqala Uqaidir ana a'lamun nas bi Khalid, ya, la ahada aiman ta'iran minhu fi harb, ya. Kata Uqaidir, ya, aku ini lebih tahu, ya, aku adalah orang yang paling paham terhadap Khalid ibn Walid. Jadi ada kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ishaq rahimahullahu taala dalam sirahnya bahwa pasca perang Tabuk, ya, perang Tabuk adalah perang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan 30.000 pasukan dari kalangan sahabat untuk menyerang Romawi ketika itu. Nah, ketika berada di Tabuk, ternyata pasukan Romawi tidak berani muncul. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Tabuk mengirimkan pasukan-pasukan kecil untuk memberikan peringatan kepada bangsa Arab yang beragama Nasrani yang berada di daerah perbatasan antara wilayah kaum muslimin dengan wilayah Romawi. Salah satunya adalah wilayah Daumatul Jandal. Maka ketika itu yang diutus ke Daumatul Jandal adalah Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid ya menangkap Uqaidir bin Abdul Malik sebagai pemimpin Daumatul Jandal dan membawanya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga nama Khalid bin Walid ini bukan nama yang baru bagi Uqaidir bin Abdul Malik. Dia sudah pernah berurusan dengan Khalid bin Walid sebelumnya. Bahkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka Uqaidir pun dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa langsung oleh Khalid bin Walid ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Uqaidir pun ya bersedia untuk membayarkan jizyah dan tunduk kepada kaum muslimin ya. Tapi ternyata dia melanggar ya perjanjian tersebut dan justru bergabung dengan pasukan-pasukan musuh untuk mengepung Iyad bin Ghanam. Ya, jadi terjadi pelanggaran. Ya, dia sudah melanggar terlebih dahulu perjanjian yang dia buat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemudian dia mengatakan, akulah orang yang paling tahu tentang Khalid bin Walid. Ya. Wala yara wajha Khalidin qaumun abadan. Qalu qallu am kathur illan hazamu anhu. Ya. Kemudian kata Uqaidir, wala ahadun minhu wala yara wajha Khalidin qaumun abadan qallu aw kathur illa in hazamu anhu. Fa'ati'uni wa salihul qawm. Kata Uqaidir, tidak ada seorang pun yang dia melihat, ya, tidak ada satu pasukan pun yang bertemu dengan Khalid bin Walid, baik jumlah mereka sedikit atau jumlah mereka banyak, melainkan Khalid bin Walid pasti akan mengalahkannya. Dan memang kalau kita melihat track recordnya Khalid bin Walid, ya, beliau itu unbeatable. Tidak dikalahkan, tidak pernah dikalahkan sama sekali. Ya, coba Anda lihat perang-perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, semuanya berbuah kemenangan. Ya, 100% kemenangan Khalid bin Walid. Makanya nanti karena sudah 100% kemenangan Khalid muncul pendapat dari sebagian orang ya, kalau Khalid datang kita menang. Inilah yang menyebabkan nanti Khalid ini diturunkan jabatannya oleh Umar bin Khattab. Karena mulai ada anggapan sebagian kaum muslimin bahwa Khalid inilah penyebab kemenangan. Ya, padahal kemenangan datangnya dari Allah SWT. Nah, Uqaidir ini tahu track recordnya Khalid bin Walid. Tidak ada satu pasukan pun, baik itu jumlahnya sedikit maupun jumlahnya banyak, kalau sudah bertemu dengan pasukannya Khalid bin Walid, melainkan mereka akan kalah. Fa'ati'uni wa salihul qawm. Maka taatilah aku dan buatlah perjanjian damai dengan Khalid. Nyerah aja deh. Ya. Kalian pasti akan dikalahkan oleh Khalid ibn al-Walid. Ya. Tapi dia sudah keburu berkhianat ya. Dia ikut bahwa dia tidak berhadapan dengan Khalid. Tapi dia ikut mengepung pasukannya Iyad bin Ghanam. Ini mengisi perjanjian yang dia buat dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika berhadapan dengan Khalid, dia sadar ya. Bahwa Khalid ini tidak bisa dikalahkan. Fa'abau alaih. Namun ya, pimpinan yang kedua, yakni Al-Judi bin Rabi'ah menolak apa yang diusulkan oleh Uqaidir. Faqalan umali'akum ala harbi Khalid. Maka kemudian karena idenya ditolak, ya, Uqaidir bin Abdul Malik mengatakan, ya, maka aku tidak akan mengikuti kalian untuk memerangi Khalid. Dia sadar bahwa Khalid pasti akan mendapatkan kemenangan. Maka dia mengatakan, ya sudah, kita berpisah. Ya, akhirnya wafaraqahum ya. Uqaidir bin Abdul Malik pun bersama pasukannya memisahkan diri dari pasukannya Judi bin Ar-Rabi'ah. Jadi pasukannya mereka di Daumatul Jandal pecah. Ya, tentu ini akan sangat menguntungkan kaum muslimin dengan pecahnya kekuatan orang-orang Arab Nasrani di Daumatul Jandal. Namun bagaimana nasib Uqaidir ya setelah idenya ditolak oleh Al-Judi bin Rabi'ah. Ya, ternyata Khalid bin Walid mengirimkan pasukan untuk menangkap Uqaidir. Karena sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya dalam riwayat Ibnu Ishaq, dikatakan bahwa Uqaidir ini menyelisihi perjanjiannya yang dia buat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Khalid bin Walid mengirim Asim bin Amr untuk menangkap Uqaidir. Faba'atha ilaihi Khalid Asim ibn Amr. Fa'aradahu fa'akhadahu. Maka Khalid bin Walid mengirimkan Asim bin Amr bersama pasukannya untuk menangkap Uqaidir. Maka kemudian Asim bin Amr pun berhasil menangkap Uqaidir dan membawanya kepada Khalid. Falamma atabihi Khalidan amara faduribat unuquh wa akhadha ma kana ma'ah. Maka ketika Uqaidir ditangkap dan dibawa ke hadapan Khalid bin Walid, Khalid bin Walid pun memerintahkan untuk memenggal kepalanya. Kemudian mengambil seluruh harta yang dia miliki. Dan mungkin orang bertanya-tanya, ini kan Uqaidir ini kan dia ingin membuat perjanjian damai dengan Khalid, ya enggak? Kenapa dia dieksekusi? Jawabannya, track record-nya Uqaidir ini sudah jelek. Ya, sebelumnya setelah perang Tabuk dia sempat membuat perjanjian damai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian perjanjian tersebut dia langgar. Dan itu tahu Khalid bin Walid yang dulu membawa dia ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalid yang menyaksikan bagaimana dia kemudian menyatakan ketundukannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan satu hal yang asing di mata Khalid bin Walid, ya, perkara Uqaidir ini. Maka ketika Uqaidir berhasil ditangkap, langsung Khalid bin Walid memerintahkan dia untuk dipenggal. Ya, sebagai hukuman atas pengkhianatan yang dia lakukan. Ya. Kemudian berhadapanlah, ya, setelah eksekusi Uqaidir dilakukan, ya, terjadilah pertempuran antara Khalid bin Walid dengan pasukannya Judi bin Ar-Rabi'ah. Tsumma tawajjaha Khalidun wa ahlu Dumatil Jandal wa alaihim al-Judi bin Rabi'ah. Kemudian berhadapanlah pasukan Khalid bin Walid di Dumatil Jandal. Ketika itu mereka berhadapan dengan pasukan musuh yang dipimpin oleh al-Judi bin Rabi'ah. Wa kullu qabilatin ma'a amiriha minal a'rab. Dan ketika itu setiap kabilah-kabilah Arab, ya, kabilah-kabilah Arab yang Nasara, ya, berkumpul mereka di belakang al-Judi bin Rabi'ah dengan kepala-kepala suku mereka sebagai pemimpin. Maka kemudian yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, ya, beliau membagi dua pasukan. Ketika beliau sudah bertemu dengan Iyad bin Ghanam, ya, dia bagi dua. Sebagian pasukan berhadapan dengan Khalid, sebagian pasukan lagi berhadapan dengan pasukannya Iyad bin Ghanam. Ya. Faja'ala Khalidun dumata bainahu wa baina jaisy Iyad bin Ghanam. Ya. Maka kemudian Khalid bin Walid membagi dua pasukan, ya, yang berperang di Dumatul Jandal. Sebagian dia pimpin, sebagian lagi dipimpin oleh Iyad bin Ghanam. Waftaraqa jaisul a'rab firqatain. Maka ketika melihat pasukan kaum muslimin ini membelah, ada dua pasukan, maka pasukan orang-orang Nasrani pun membelah dua. Ya, firqatan nahwa Khalid wa firqatan nahwa Iyad. Sebagian pasukan Nasrani ini berhadapan dengan pasukannya Khalid, sebagiannya lagi berhadapan dengan Iyad. Wa hamala Khalidun ala man kibalahu wa hamala Iyad ala ulaik. Maka kemudian bertarunglah pasukan Khalid bin Walid dengan sebagian pasukan Nasara dan pasukan Iyad, ya, berhadapan dengan sebagian pasukan lainnya. Nah. Kemudian wa asara Khalid al-Judi, sampai kemudian al-Judi berhasil ditangkap oleh Khalid bin Walid. Wa faratil a'rab ila hisnin famala'u. Maka kemudian pasukan-pasukan Nasara yang tersisa, mereka pun kabur masuk ke dalam benteng. Nah, ketika itu Al-Judi berhasil ditangkap oleh Khalid ibn Walid, pimpinan pasukan orang-orang Nasrani. Nah, qala wa bakiya minhum khalqun daqa anhum. Ketika itu pasukan yang besar ini berupaya untuk masuk ke dalam benteng. Namun benteng tersebut tentu memiliki kapasitas yang terbatas, sehingga tidak semua yang berhasil masuk ke dalam benteng. Masih banyak di antara mereka yang berada di luar benteng. Nah, Maka kemudian fa'atafat Banu Tamim ala man huwa kharijal hisn fa'atuhum miratan fanaja ba'dhum. Maka pasukan orang-orang Nasrani ini yang berada di luar benteng, ternyata mereka dikasihani oleh Banu Tamim. Banu Tamim ini berada di bawah kekuasaannya Khalid bin Walid. Ya, maka mereka pun memberikan makanan kepada orang-orang Arab yang tidak bisa masuk ke dalam benteng. Faja'a Khalidun fadaraba anaqa man wajaduhu, ya man wajadahu kharijal hisn. Namun kemudian datang Khalid bin Walid, kemudian beliau pun memenggal semua kepala orang-orang yang beliau temui di luar benteng. Ya, wa amara bi dhabi unukil judi wa man kana mahu minal usara. Kemudian Khalid bin Walid memerintahkan untuk memenggal kepala al-judi, komandan pasukan mereka dan juga para pengikutnya yang ditawan. Ya. Illa usara bani kalb. Kecuali tawanan yang berasal dari Bani Kalb. Kenapa? Fa inna Asim bin Amr wal Aqra bin Habis wa Bani Tamim ajaruhum. Kecuali tawanan-tawanan perang dari Bani Kalb. Kenapa? Karena Asim bin Amr dan Al-Aqra bin Habis dan Banu Tamim memberikan jaminan untuk mereka. Jadi boleh ya dari kaum muslimin apabila mereka ingin memberikan jaminan keselamatan ya kepada musuh-musuh yang ditawan agar tidak dieksekusi, maka pemimpin hendaknya memberikan jaminan. Kalau ada di antara kaum muslimin yang memberikan jaminan, ya mereka yang menjamin musuh-musuh tersebut, maka hendaknya pemimpin kaum muslimin memberikan jaminan pula. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Ummu Hanik binti Abi Talib ya, meminta agar Nabi SAW memberikan jaminan kepada orang yang masuk ke dalam rumahnya, maka Rasulullah SAW memberikan jaminan. Karena Ummu Hanik meminta agar dia bisa memberikan jaminan kepada sebagian kaum musyrikin. Maka Khalid pun memberikan, tapi dia ada sedikit keengganan pada diri Khalid bin Walid sebenarnya. Beliau mengatakan, Mali wa malakum atahfaduna amrul jahiliyah wa tudayyuna amrul islam. Kata Khalid bin Walid, ya, ada apa ini? Kenapa kalian berbuat seperti ini? Apakah kalian masih berpegang teguh dengan perkara jahiliyah dan mengabaikan ikatan Islam? Ya, kenapa kalian berikan perlindungan kepada Bani Kalb? Ya, memberikan jaminan kepada Bani Kalb. Ya. Faqala lahu Asim bin Amr, atahsudunahum al-afiyah wa tuhawwizunahum ila syaitan. Apakah engkau iri kepada mereka, wahai Khalid? Ya, mereka selamat. Mereka kami selamatkan. Jadi kan mereka, karena mereka berhak untuk memberikan jaminan, maka dia pergunakan hak tersebut. Ya, Asim bin Amr mempergunakan hak tersebut. Apakah kemudian engkau iri kepada mereka karena mereka mendapatkan keselamatan, wahai Khalid? Ini hak kami. Kami berhak untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Ya. Wa tuhawizunahum ila syaitan. Dan engkau menyerahkan mereka menjadi mangsanya syaitan. Artinya mati di dalam kekufuran mereka. Ya, jadi ini ijtihadnya mereka ya. Jadi memberikan perlindungan kepada sebagian kaum ya dengan tujuan ya mudah-mudahan setelah itu mereka bisa memeluk Islam ya. Setelah mereka diberikan perlindungan bisa jadi mereka memeluk Islam. Ya. Qama thumma atafa Khalidun bil bab falam yazal anhu hatta iqtalahu. Maka kemudian Khalid bin Walid ya melihat pintu benteng, ya dalam keadaan pintu benteng itu masih tertutup, kemudian beliau pun berusaha untuk merobohkannya, sampai kemudian pintu benteng tersebut roboh. Faktahamu al-hisan faqatalu man fihi minal muqatilah. Maka kemudian berhasil dirobohkan pintu benteng tersebut, gerbang benteng tersebut, kemudian masuklah kaum muslimin dan memerangi orang-orang yang ada di dalamnya. Ya wasabu adzarari fa tabaya'uhum wa bainahum fi man yazid. Maka kemudian mereka pun mengambil tawanan perang dan mereka saling menjual tawanan perang yang mereka miliki. Jadi ketika itu berhasil dikuasai benteng Domatul Jandal, kemudian sebagian orang ya mengambil budak-budak dari tawanan perang dan sebagiannya lagi menjualnya. Washtara Khalidun yauma idzin ibnatal judi. Dan ketika itu Khalid ya membeli putrinya Al-Judi yang berhasil ditawan. Jadi putrinya Al-Judi bin Rabi'ah, panglimanya Domatul Jandal, ketika itu tertawan dan dijadikan budak. Maka kemudian Khalid pun membelinya. Wakanat mausufatan bil jamal. Dan ketika itu putri Al-Judi ini dikenal dengan kecantikannya. Jadi dia adalah sosok wanita yang sangat cantik. Nah, kemudian Khalid bin Walid pun tinggal di Domatul Jandal. Warad al-Aqra ila al-Anbar. Kemudian dia pun mengirimkan al-Aqra untuk kembali ke al-Anbar. Ya, thumma raja'a Khalidun ila al-Hirah. Kemudian Khalid bin Walid ya kembali ke kota Hirah. Jadi begitu Daumatul Jandal setelah beliau menguasai Daumatul Jandal ya, maka beliau kembali ke Hirah. Ya, adapun al-Aqra bin Habis dikirimkan ke al-Anbar. Ya, nah nanti ingat ya, posisi Al-Hirat inilah yang sangat strategis ya, penyerangan bisa dilakukan kemana saja melalui Al-Hirah ya, melalui Al-Hirah, sehingga Khalid bin Walid membawa pasukannya kembali ke Al-Hirah. Baik ya, demikianlah peristiwa penaklukan Daumatul Jandal. Masih ada beberapa peperangan lagi yang termasuk rangkaian penaklukan Irak di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq ya. Masih ada 3 perang lagi, insya Allah kita tuntaskan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada perang Husayd, kemudian perang Musayyah, dan terakhir perang Firat sebelum Khalid bin Walid kemudian berpindah ke negeri Syam untuk memerangi orang-orang Romawi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya, ada pertanyaan tidak? Di luar tema peribadah cryptocurrency. Cryptocurrency. Yeah. Antum tanyakan ke Syekhuna ya, ke Ustaz Amin Nurbaid Habibullah taala ya. Kita bahas perang-perang saja, adapun cryptocurrency serahkan pada ahlinya. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.